Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Selasa 8 Februari 2022 dibacakan Ardiansyah. Gunakan barang bekas, guru SMK Gunung Meriah ciptakan absen online siswa. PMI Banda Aceh gelar donor darah di Sekretariat DPRA. Pijai launching vaksinasi booster untuk 124.123 sasaran. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, harga emas di Kota Lok Sumawe dalam sepekan ini terus merangkak naik. Namun begitu jumlah masyarakat yang membeli emas lebih banyak dibandingkan dengan yang menjual, seperti pada Selasa 8 Februari 2022, harga emas tetap naik bila dibandingkan dengan harga pada Senin 7 Februari 2022 kemarin. Untuk harga emas murni pada Senin kemarin harga beli Rp2.573.000 per mayam. Sedangkan pada Selasa 8 Februari 2022 hari ini harga beli emas murni menjadi Rp2.582.000 per mayam atau naik Rp9.000 per mayam. Mori, seorang pedagang emas di Lok Sumawe, mengaku meski harga emas terus merangkak naik, jumlah masyarakat yang membeli lebih banyak daripada yang menjual. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan kondisi awal bulan. Sebaliknya, bila akhir bulan maka jumlah warga yang menjual akan lebih banyak daripada yang membeli. Sudarlun, SMK Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil dikeliling tembok dengan tinggi 2 meter. Namun siswa tetap bisa melompat pagar ketika kesiangan masuk maupun pulang sekolah. Berangkat dari realita itu, Kennedy Saragi, guru multimedia SMK Gunung Meriah, mendapat tugas agar siswa keluar masuk sekolah bisa melalui pintu gerbang. Berdasarkan ilmu yang dikuasainya serta dari berbagai tutorial, Kennedy membuat aplikasi yang diberi nama Presensi Online SMK Gunung Meriah. Setelah aplikasi yang dibuatnya tuntas, Kennedy lantas membuat barcode di kartu pelajar. Tidak selesai di situ, guru multimedia itu mendesain tablet bantuan dari pemerintah Aceh ke SMK Negeri 1 Gunung Meriah menjadi perangkat untuk siswa menggesekkan kartu pelajar sebagai absen masuk dan pulang sekolah. Setiap siswa menggesekkan kartu pelajar secara otomatis datanya terbaca ke website SMK Gunung Meriah. Namun aplikasi yang diciptakan Kennedy belum memiliki hak paten. Terkait hal itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh, Wilayah Subul Salam Aceh Singkil, Antoni Brampu mendukung karya Kennedy dipatenkan sehingga bisa disebarluaskan. Menurutnya karya Kennedy bisa berkontribusi untuk pendidikan Aceh sebab sangat efektif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Berkat aplikasi absen online yang diciptakan Kennedy, absen 500 siswa SMK Gunung Meriah bisa tuntas dalam waktu sekitar 25 menit. Sudarlun, Palang Merah Indonesia, Kota Banda Aceh melaksanakan donor darah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Senin 7 Februari 2022. Donor darah ini adalah program kerja sama antara PMI Banda Aceh dan pemerintah Provinsi Aceh. Staf dan pegawai serta anggota DPRA secara bergantian mendatangi bus donor darah milik PMI Banda Aceh. Dalam kegiatan yang dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ini, petugas PMI berhasil mengumpulkan sebanyak 82 kantung darah. PMI Banda Aceh mengajak masyarakat agar secara rutin mendonorkan darah. Donor darah baik pula untuk kesehatan dan merupakan salah satu bentuk amal jariah. Darulun pemerintah Kabupaten Pidijaya Selasa 8 Februari 2022 melakukan launching vaksinasi tahap ketiga atau vaksin booster kepada 123.123 jiwa sasaran. Sebagai langkah awal, vaksin booster ini dilakukan oleh Kapolres Pidijaya KBP Musbah Niam bersama Asisten 1 Setda Kap Abu Bakar Usman serta puluhan jajaran perwira di Mapolres Pidijaya dan sejumlah pejabat dalam lingkup pemerintah kabupaten. Tim Satgas COVID-19 Pidijaya berkomitmen menuntaskan vaksinasi tahap ketiga ini terhadap 123.123 sasaran secara maksimal dapat dituntaskan tahun ini. Juru bicara Satgas COVID-19 Pidijaya yang juga selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB, Edi Azwar, kepada Serambion TV Selasa 8 Februari 2022 mengatakan vaksin booster akan ditargetkan tuntas dalam tahun ini. Sementara itu, Kapolres Pidijaya KBP Musbah Niam mengatakan pihaknya berkomitmen menuntaskan vaksin tahap ketiga bagi 334 personil dalam satu pekan ke depan. Kapolres memerintahkan kepada seluruh perwira wajib menjalaninya dan selanjutnya untuk 6 hari ke depan seluruh personil baik di Mapolres maupun di Mapolsek telah divaksin. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, di awal tahun 2022 ini pemerintah terus memperkuat kewaspadaan terkait merebaknya kasus COVID-19 varian Omikron. Meski telah terlihat adanya tren peningkatan kasus harian, namun situasi ini telah diprediksi oleh pemerintah dan telah dipersiapkan berbagai bentuk antisipasi dengan pembelajaran dari penanganan varian Delta sebelumnya. Salah satu strategi utama menanggulangi penyebaran varian Omikron adalah dengan mengakselerasi vaksinasi. Hingga 7 Februari 2022, total vaksinasi nasional dosis 1 tercatat 89,65%, dosis 2 mencapai 62,96% dan dosis 3 2,66% dari total sasaran. Selain itu juga dilakukan penguatan kembali koordinasi monitoring dan pengendalian COVID-19 di daerah hingga tingkat mikro. Peningkatan testing dan tracing serta kesiapan rumah sakit rujukan dan fasilitas kesehatan di daerah juga terus diupayakan termasuk memastikan kesiapan tenaga kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan. Penegakan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat juga semakin ditingkatkan karena hal ini merupakan kunci sukses dalam menekan penyebaran kasus COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto secara virtual dalam seminar ekonomi dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2022 dengan tema akselerasi perekonomian daerah untuk memacu pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 mengatakan, walaupun diuji kembali di kuartal pertama tahun 2022 dengan adanya varian Omikron, namun pemerintah yakin akan mampu melampaui secara lebih baik karena di tahun ini jumlah yang tervaksinasi sudah jauh lebih besar dan sedang mendorong dosis 2 dan dosis 3, utamanya bagi yang berisiko tinggi, yaitu lansia dan juga yang memiliki komorbid. Darulun, Rusia dan China pada Senin 7 Februari 2022 menentang yang mereka sebut sanksi sepihak ke Rusia yang dijatuhkan atas konflik Ukraina tanpa dukungan Dewan Keamanan PBB. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, dikutip dari AFP menyebut hanya sanksi Dewan Keamanan yang sah. Ia menambahkan sanksi semacam itu adalah alat penting untuk bereaksi terhadap tantangan global. Polyansky mengecam tindakan sepihak yang merusak upaya perdamaian dan mengganggu kedaulatan negara seperti di Suriah, Belarus, Kuba, Venezuela, Iran, Afghanistan, Burma, dan Mali. Sementara itu, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan sanksi sepihak yang memaksa merupakan sumber keprihatinan utama. Zhang menambahkan negara-negara yang memperakarsainya terjerat seperti obat dan mendesak mereka segera menghentikannya. Adapun bagi sanksi yang mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB, Zhang mengatakan bahwa itu tidak boleh diterapkan berlebihan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 8 Februari 2022. Berita pagi Serambi FM bisa Anda ikuti kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.